Gue nyesel banget waktu zamannya nyokap gue nyekolahin gue main-main sekolahnya. Gue nyesel banget karena gue doa kurang lama buat adik gue yang meninggal waktu itu. Pernah ku sangkali kehilafanku yang kini membuatmu jauh. Terlambat aku membuat kau mengerti hati ini telah menyesal. Mohon untuk kesekian kali, maafkan dan terima ku kembali. Demi cinta ku bersumpah, biar bumi menyaksikannya semua yang telah terjadi. Tak akan ku ulang lagi. Kamu nyawa di jiwaku, separuh nafas di cintaku. Tan ku akui, ku hanya bisa bisa lebih lama, ya bisa dihidupin lagi sama Tuhan. Kalau misalnya orang itu ngasih gue kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya, gue pasti akan minta maaf sama dia dan gue akan lebih care lagi sama dia. Untuk kesekian kali, ku mohon terima. Dulu gue pernah ngecewain nyokap gue. Gue nyesel banget dan sekarang gue berharap gue bisa nyenengin nyokap gue deh sampai akhir hayat gue. Penyesalan gue akhir-akhir ini, gue mengecewakan orang tua. Dikasih kepercayaan, gue tidak menghargai kepercayaan itu. Dan gue berharap sih ke depan gue bisa memperbaiki itu dan membalas kepercayaan mereka. Penyesalan gue adalah tidak bisa menemani ibu saya ketika hari-hari terakhir di rumah sakit karena kesibukan saya. Jadi pesan saya buat di luar sana untuk selalu hubungi orang tua kalian selagi sempat. Gue banyak momen lewatnya bersama istri gue, tapi ada satu yang gue nyesal, yaitu menyepelekan tentang bunga. Dari kejadian itu ada pesan satu dari istri gue. Kamu kasih bunga tuh jangan hanya sampai tinggal, masih bisa terangin masih hidup. Sayangilah istri dan mama kamu, kalau bisa kamu kasih bunga, karena bunga itu untuk orang hidup juga, bukan hanya tinggal. Dan itu mereka masih bisa merasakan. Ya, penyesalan gue adalah dulu gue pernah berantem sama bokap gue pernah ngelawan bokap gue, dan akhirnya gue inget banget gue minta maaf sama bokap gue waktu bokap gue stroke di rumah sakit. Udah gak bisa ngomong tapi hanya meneteskan air mata. Dan kalau gue bisa mengulang waktu, gue akan membahagiakan kedua orang tua gue. Saya berbahagialah kalian yang masih punya orang tua.